الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه بسنبله إلا قليلا مما تأكلون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-43 dan setelahnya di surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala al maliku, dan berkatalah sang raja, inni ara sab'a baqaratin simanin, aku melihat dalam mimpiku sab'a baqaratin, 7 ekor lembu atau sapi, siman yakni gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijab, dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum yang warna hijau berisi, wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai berikutnya dalam kondisi kering. Baik, ini sebagai asbab untuk keluarnya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dari penjara, dari mimpi sang raja. Maka sang raja pun senantiasa terngiang-ngiang dengan mimpinya, sehingga penasaran untuk mencari tahu apa gerangan takwil mimpi ini. Maka dia pun memanggil para tokoh, para menteri, petinggi-petinggi negerinya, sambil mengatakan ya ayyuhal mala', ini tokoh-tokoh kerajaan, aftuni fi ru'yaya, hendaknya kalian memberikan fatwa kepadaku. Dan yang namanya takwil itu adalah fatwa. Barakallahu fikum. Aftuni fi ru'yaya, hendaknya kalian memberikan takwilan atas mimpi yang aku lihat ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika sekiranya kalian mampu dan hebat dalam mentakwilkan mimpi. Baik, dulunya ada orang-orang hebat, jangankan takwilan mimpi, mimpinya pun diketahui. Barakallahu fikum. Bahwa engkau tadi malam mimpi demikian dan demikian. Baik. Tapi ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, yang sangat jarang, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Baik, in kuntum li ru'ya ta'burun, jika sekiranya kalian ada orang-orang yang mampu untuk mentakwil mimpi. Baik. Qalu adghathu ahlam. Mereka pun yang dianggap hebat dalam mentakwil mimpi tidak mampu untuk memberikan takwilan atas mimpi sang raja. Sehingga mereka mengatakan adghathu ahlam. Adghathu ahlam ini bunga-bunga tidur saja, mimpi-mimpi yang tiada arti. Barakallahu fiikum. Karena mimpi ini macam-macam, ada mimpi yang betul-betul memiliki takwilan, memiliki makna, ada juga mimpi yang tidak ada maknanya sama sekali. Baik, atau itu hanya permainan syaitan. Barakallahu fiikum. Atau urusan dunianya dia yang masuk ke alam mimpi, kepikiran oleh dia sangat sehingga dia membawanya ke alam mimpi. Mereka mengatakan adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Itu cuma sekedar bunga-bunga tidur saja yang tidak ada artinya. Kami tidak tahu arti mimpi yang seperti itu. Wa qala alladziina jaa'a minhumā, berkatalah orang yang sepenjara dengan Yusuf, yang satunya sudah mati digantung atau disalib, yang satunya lagi yang hidup yang sudah diwanti-wanti untuk mengingatkan sang raja tentang urusannya Yusuf, tapi karena lupa akhirnya Yusuf bertahun-tahun berada dalam penjara dalam kondisi terzalimi. Barakallahu fikum. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitsa bisijni bid'a sinin, dalam kondisi teraniaya, terzalimi. Masya Allah. Baru setelah dia mendengar mimpi sang raja, dia keingat tentang Yusuf. Barakallahu fikum. Emang sudah Allah SWT kehendaki demikian. Dia baru ingat Yusuf. Ada yang hebat, jago dalam mentakwil mimpi. Apa buktinya? Dia sendiri sebagai bukti atas takwilan mimpi yang dikhabarkan oleh Nabi La Yusuf alaihissalam, bahwa dia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kembali melayani sang raja, dan satunya lagi dibunuh karena satu perkara. Berkatalah orang yang selamat ini, yang hidup ini, najah min huma, dari dua orang yang ditakwilkan mimpinya oleh Yusuf, waddakara ba'da ummah. Baru dia ingat setelah sekian tahun. Ba'da umma ini setelah sekian tahun lamanya. Ana unabbiukum bita'wili, saya yang akan mendatangkan takwilannya. Farsilun, utus aku untuk mendatangi Yusuf. Aku akan cari tahu ini takwilan mimpi ini, karena tidak ada di antara orang-orang yang ada di sini bisa mentakwilkannya, biar aku yang mencari tahu. Ada orang hebat dalam penjara yang ma'ruf dengan kemampuannya untuk mentakwilkan mimpi. Alhasil singkat cerita, bertemulah orang ini kembali dengan Yusuf sambil berkata, Yusuf wa ayyuhas siddiqu. Wahai Yusuf, sang yang benar. Siddiq, yang jujur, yang benar. Hebat dalam mentakwilkan mimpi. Buktinya dianya sendiri yang sudah ditakwilkan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam mimpinya. Yang satunya mati, yang satunya masih hidup. Aftina fi sab'i baqaratin siman. Di sini Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak memberikan persyaratan. Padahal semestinya kalau memang orang mau keluar, ya ana mau mentawilkannya, tapi ana harus keluar dulu dari penjara atau apalah, dari persyaratan-persyaratan yang biasanya orang mencari kesempatan untuk itu. Tapi Nabi Yusuf enggak. Begitu disodorkan mimpi, maka beliau pun mentawilkan. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina bi sab'i baqaratin. Wahai Yusuf, aftina bi sab'i baqarat, hendaknya engkau memberikan fatwa takwil mimpi atas mimpi sab'i baqaratin siman, 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Sapi itu adalah lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Barakallahu fikum. Lambang kemakmuran. Baik, karena sapi ini dipakai untuk membajak sawah, membajak kebun, dipakai untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Barakallahu fikum. Kemudian kotorannya pun diolah menjadi pupuk, tenaganya dipakai untuk berbagai macam. Intinya sapi ini lambang kemakmuran. Barakallahu fikum. Atau biasa ditakwilkan juga sebagai orang-orang soleh, orang-orang baik, seandainya itu kita takwilkan ke orang. Baik. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina bi sab'i baqaratin simanin, takwilkanlah untuk kami tentang mimpi 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ini menunjukkan tentang apa? 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Barakallahu fikum. 7 tahun masa paceklik, masa kekurangan pangan. Di 7 tahun ini pertama subur Apapun yang mereka tanam mendatangkan hasil. Dan di 7 tahun berikutnya apapun yang mereka tanam mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan hasil. Begitu mereka tanam langsung layu, mati, tidak bisa. Pokoknya tidak ada sesuatu yang bisa mereka usahakan dari bercocok tanam. Barakallahu fikum. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum dalam kondisi hijau, 7 laginya dalam kondisi kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Coba ta'wilkan agar supaya aku bisa kembali ke manusia, semoga juga mereka mengetahui ta'wilan mimpi ini. Maka tanpa ada persyaratan-persyaratan yang disyaratkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dengan sabarnya beliau mengatakan tazra'una sab'a sinina da'aba, hendaknya kalian berlaku bercocok tanam 7 tahun seperti biasa. Fama hasattum fadaruhu fi sumbulih, apapun yang kalian panen dari hasil cocok tanam ini, gandum kah atau apakah, fadaruhu fi sumbulih, biarkan dia dengan tangkainya. Jangan dipisahkan antara buah dengan tangkai, bulir. Ini orang-orang tua kita dulu, barakallahu fikum, kalau mereka memanen padi, barakallahu fikum, mereka memotong dari bagian leher padi ini, barakallahu fikum, karena mereka akan menyimpannya bertahun-tahun biasanya. Jadi mereka tidak langsung merontokkannya, barakallahu fikum, sama seperti sekarang ini. Sekarang kan luar biasa. Jadi, karena proses sekarang lebih canggih lagi, yakni mesin pemanen padi ini langsung turun ke sawah. Jadi, langsung apa? Gabah basah maksudnya. Jadi, langsung masuk ke karung, kemudian dikeringkan berikutnya, kemudian langsung dimasukkan ke gudang dalam kondisi kering. Barakallahu fikum. Dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Tapi di zaman dahulu masih seperti ini. Barakallahu fikum. Mereka menanam padi dan membiarkannya di tangkainya. Itu lebih awet, lebih lama. Bisa tahan dia sampai bertahun-tahun. Kata Nabi Yusuf, fadaruhu bi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kalian makan. Jangan kalian boros. Mentang-mentang kalian melihat berlimpah selama 7 tahun ini, kalian pun seenaknya mau makan seberapa yang kalian inginkan, memanfaatkannya. Jangan. Tapi cukup yang biasa kalian makan, irit-irit. Selebihnya memang disimpan. Barakallahu fikum. Buat lumbung. Barakallahu fikum. Karena selama 7 tahun berikutnya akan habis ini. Kalau kalian habiskan memang ini, kalian akan mati kelaparan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa di zaman-zaman dahulu memang ada kondisi paceklik yang luar biasa, sehingga tidak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi ternak, tidak ada lagi makanan, sehingga orang saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Sahih. Baik. Saling memakan mereka. Kalau ada kafilah atau rombongan musafir lewat di negeri ini, habis mereka. Karena tidak ada makanan. Barakallahu fikum. Dari dokter masuk ke rumah orang untuk memberikan pengobatan, sudah keluar itu dokter. Barakallahu fikum. Waliul amr, dari penguasa dengan barakallahu fikum, dengan keledainya mendatangi negeri itu, dia ikat tambatkan keledainya di luar, kemudian masuk ke dalam gedung, keluar dia so tinggal tulang belulang ini. Barakallahu fikum. Kemudian ditangkepin, dihukum orang-orang yang dianggap barakallahu fikum melakukan kejahatan ini, memakan kendaraannya penguasa, disalib dia atau digantung dia, keesokan harinya sudah tidak ada, dimakan. Subhanallah. Kondisi sangat mengerikan ketika paceklik. di zaman-zaman dahulu, wallahu musta'an. Maka disarankan untuk tidak memakan semau-maunya mereka. Illa qalilan mimma ta'kulun, sedikit saja yang kalian makan, yang kalian butuhkan saja. Selebihnya itu disimpan baik-baik, dibuatkan lumbung tempat penampungan makanan. Kemudian beliau mengatakan summayati min ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian setelah itu 7 tahun berikutnya paceklik, apapun yang kalian tanam tidak akan mau tumbuh karena kering, tidak ada air. Tidak ada air, barakallahu fiik. Dan seluruh penjuru negeri Mesir, bahkan di luar Mesir, kondisinya sama kurang lebih. Barakallahu fiik. Hatta orang-orang yang ada di Palestina pun, barakallahu fiikum, ke sana untuk mendapatkan jatah dan bagian. Oleh karena itu dibuat lumbung begitu banyak. Karena bukan cuma penduduk negeri Mesir yang akan datang nantinya untuk mendapatkannya, bahkan dari luar. Mereka pada berdatangan untuk mencari makan. Tumayatim bali dari kasabun syidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. 7 tahun paceklik berikutnya ini yang akan menghabiskan 7 tahun apa-apa yang kalian kumpulkan, yang kalian persiapkan untuknya, masya Allah. Kecuali apa yang kalian masih sisakan sedikit. Kemudian diberikan bushra thumma ya'ti min ba'di dzalika 'am fihi yughatsun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah lewat 7 tahun paceklik ini, tahun berikutnya sudah orang mampu untuk, barakallahu fikum, fihi yughatsun nasu wa fihi ya'sirun, mereka langsung bisa mendapatkan air dan mereka bisa kembali bercocok tanam, mendapatkan hasil, dan mereka juga langsung bisa memerah anggur atau memerah anggur. Fihiyasirun menunjukkan tentang kesuburan yang sangat setelah paceklik. Barakallahu fiik. Karena air yang pertama turun dari setelah musim kering yang berkepanjangan itu sangat subur. Barakallahu fikum. Baik. Air hujan ini memiliki unsur nitrogen tinggi, barakallahu fikum, untuk kesuburan tanaman, yang sangat dibutuhkan tanaman. Coba perhatikan setelah sekian di negeri kita ini saja, kalau terjadi, barakallahu fikum, kekeringan, kemarau berkepanjangan barakallahu sebulan atau 2 bulan, kemudian turun hujan luar biasa. Tidak tunggu lama-lama, sepekan saja itu permukaan bumi sudah menjadi hijau. Barakallahu fikum. Jadi biasa kita lihat bahkan hutan jati, ini hutan jati yang biasa kita dapati di negeri Jawa, di Pulau Jawa sana, hutan jati di musim kemarau meranggas dia. Barakallahu fikum. Tidak ada daunnya, sehelai pun tidak ada. Meranggas itu sifatnya dan kemampuannya menggugurkan daunnya sendiri untuk bertahan hidup karena kurangnya air. Barakallahu fikum. Begitu turun hujan, awal mula turun hujan, sepekan kemudian, masya Allah, gunung atau hutan yang kita dapati sebelumnya dalam kondisi coklat kering langsung berubah menjadi hijau royo-royo. Barakallahu fikum. Inilah kehidupan. Mereka bisa bercocok tanam, langsung mereka bisa panen di tahun berikutnya, dan mereka bisa memeras anggur. Barakallahu fikum. Karena ada, barakallahu fikum, jenis tumbuhan yang bisa mempertahankan diri di musim-musim panas. Barakallahu fikum. Mempertahankan diri di musim-musim panas dengan meranggaskan daunnya, seperti kalau negeri kita ini ya semacam jati, kalau di daerah-daerah yang lainnya seperti delima, anggur. Barakallahu fikum. Di musim gugur memang, barakallahu fikum, habis, tidak ada daun sama sekali, tinggal batang. dan cabang-cabang tok, tidak ada sama sekali daun. Jadi, musim semi datang, langsung keluar daun disertai dengan bunga. Masya Allah. Baik, sehingga tahun itu pun mereka langsung bisa, barakallahu fikum, mereka memeras anggur. Wafihi yasirun. Setelah barakallahu fikum ditakwilkan mimpi, kembalilah ini. Jadi, orang yang mencari berita tentang takwilan mimpi kembali ke sang raja melaporkan tentang takwilnya. Sang raja tidak mau kecuali orangnya sendiri yang menyampaikannya ke sang raja. Barakallahu fikum. Untuk memastikan kebenaran berita takwil mimpi beliau. Sehingga sang raja pun memanggil waqal malik tuni bih, datangkan kepadaku dari Yusuf itu. Karena berita tentang Yusuf mulai barakallahu fikum mencuat kembali setelah tenggelam sekian tahun barakallahu fikum dalam kondisi dianya yang sebagai tertuduh melakukan kesalahan. Barakallahu fikum tenggelam sama seperti berita-berita yang lainnya, heboh, viral, setelah itu hilang. Barakallahu fikum. Ditindis oleh berita-berita berikutnya. Baik. Nah, muncul lagi berita ini melalui mimpi sang raja. Mereka pun menceritakan tentang kebaikan Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan sebagaimana kita katakan, berlian dimanapun dia berada, tetap dia berlian. Barakallahu fikum. Memancarkan apa? Cahayanya dan keindahannya. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sepenggal kisah dari Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam tentang mimpi sang raja dan takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kemampuan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.